أكرمنا في نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلفون رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلوم في الدارين امين في كتاب عقود اللجان الى ان قال كيف kita masih membahas di dalam pasal kedua terkait dengan hak-hak suami yang wajib dilaksanakan dan diterapkan oleh seorang istri. Girl. وأن لا تصوم إلا بإذنه وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة حتى تتوب أو ترجع وإن كان الزوج ظالما يمنع خروجها فإن خرجت بإذنه فَمُخْتَفِيَةً فِي هَيْئَةٍ رِسَّةٍ تَتْلُبُ الْمَوَادِعَ الْخَالِيَةِ دُنَّ الشَّوَارِعِ وَالْأَسْوَاقِ مُحْتَرِزَةً مِنْ أَنْ يَسْمَعَ غَرِيبُ صَوْتِهَا أَوْ يُعْرَفْ أَوْ يَعْرِفُهَا بِشَخْصِهَا وَلَا تَتَعَرَّفْ إِلَى صَدِيقِ بَعْلِهَا وَأُلِمَ مِنْ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ يَجِبُ وُجُوبًا مُتَأَكِّدًا على المرأة أن تتحرى رضا زوجها وتجتنب سخطه ما أمكن. Masih membahas tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suami. Di antaranya adalah tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya, walaupun suaminya itu zalim. Tuh. Jadi walaupun suaminya itu zalim, selama kezaliman itu tidak sampai membahayakan kepada lima hal yang wajib dijaga dalam agama, yaitu akal, nyawa, harta, harga diri, dan kehormatan seorang wanita. Selama tidak terkait dengan yang semacam itu, maka selama itu pula, maka hukumnya adalah wajib dia tetap mentaati suaminya dan tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya. Kadang-kadang seorang istri ketika ada perselisihan dengan seorang suami, maka dia langsung ngambek langsung keluar. Nah, itu keluarnya itu setiap langkah dilaknat oleh malaikat. Nah, masalahnya kan laknat-laknat tersebut itu yang sudah telanjur diucapkan oleh malaikat dan juga Allah SWT melaknatnya, apa sudah bisa dipastikan kalau laknat itu sudah terhapuskan dengan taubat kita? Itu masalahnya. Oleh karenanya di sini kawin itu bukan kesenangan dan kebahagiaan, tidak. Tapi kawin itu merupakan sebuah beban kehidupan. Artinya kita siap bertanggung jawab secara penuh. Artinya secara penuh di sini maksudnya dunia akhirat. Sudah siap? Tidak. Kalau sudah siap ya silahkan. Karena yang namanya pernikahan itu merupakan sebuah ladang yang terserah bagi suami istri tersebut mau menanam di ladangnya itu apakah ladang pahala ataukah ladang dosa. Semuanya sama dan bisa mudah dilakukan. Sebagaimana seorang istri datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia ingin meminta kepada Nabi doa supaya dia itu masuk ke dalam surga seperti yang telah didoakan oleh Nabi beberapa sahabat pria. Dengan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, nanti di akhirat aku berada di mana?" Maka pertanyaannya tersebut dijawab oleh Nabi dengan pernyataan Nabi demikian. "Apakah kamu punya suami?" "Ya." "Kalau begitu, surgamu dan nerakamu di tangan suamimu." Jadi artinya kecewa dia, karena dia berharap Rasulullah itu akan mengatakan kepadanya, "Anti fil jannah mai, kamu berada di surga bersamaku," gitu. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Nabi, bukan hanya satu dua sahabat, tapi puluhan sahabat dikatakan demikian. Nah, kenapa demikian? Selalu saya jelaskan kepada kalian bahwasanya yang namanya perkawinan itu ladang. Dan mau menanamnya itu mudah. Menanam kebaikan mudah, yang berarti pahala. Menanam keburukan juga mudah, yang berarti dosa, gitu loh. Kalau kita mau menanam dosa sama suami mudah sekali. Suruh-suruh jangan mau. Melengos mukanya. Cemberut pada suami. Angkat suaranya, jerit-jerit, bantah dia, bentak-bentak. Jangan hormati dia, suruh-suruh dia kayak babu. Nah, udah. Insyaallah dijamin beberapa bulan jadi ahli neraka. Mudah tidak? Mudah. Mau jadikan ladang kita itu ladang dosa, mudah. Tapi mau kita jadikan ladang itu ladang pahala, juga mudah. Tapi mudah tidaknya tergantung kepada hidayah dari Allah. Yang baik itu selalu ada tantangan. Yang buruk itu biasanya sedikit tantangannya. Kenapa demikian? Karena yang buruk itu biasanya sesuai dan klop dengan hawa nafsu. Dan kalau kita itu mau berbuat maksiat, gak repot-repot, setan itu pasti akan buka jalan. Gak bakal dihalangi, gak bakalan. Bayar pun, ngeluarkan uang pun dimudahkan sama setan. Mau dia. Nah, tapi kalau untuk kebaikan, nah itu dipersulit sama setan. Dihalangi, dirintangi, dibentengi, bahkan supaya kita itu tidak melakukannya, itu setan. Makanya kebaikan itu sulit untuk dilakukan, tapi keburukan mudah untuk dilaksanakan dan diterapkan. Nah, jadi di sini nih yang penting itu adalah kalau kalian mau mendengarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariat ini adalah yang penting kewajiban itu kita laksanakan terkait dengan Allah ataupun terkait dengan hamba-hambanya, baik orang tua, suami, tetangga, anak. Haknya orang kita laksanakan, sementara hak kita jangan minta kepada mereka, tapi minta kepada Allah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang zaman fitnah seperti sekarang ini, zaman fitnah. Kata Nabi SAW, kalau seumpama mereka yang memimpin dan menjabat di dalam urusan-urusan kalian melakukan sebuah kemungkaran yang kalian tampak jelas kepada kalian, maka jangan hiraukan. Yang pentanakan haknya mereka, hak kamu minta kepada Allah. Itu perintahnya Nabi. Jadi siapapun itu, apakah suami, apakah presiden, apakah pejabat yang zalim dan sebagainya, hak itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita masuk-masuk ke situ, masalahnya nanti kita itu terikut hanyut dalam fitnah itu. Kalau sudah tampak fitnah yang semacam itu, kata Nabi SAW, falzimil hendaknya kalian itu lazimi rumah. Kalau bisa, bahkan kata Nabi SAW, kalau kita mempunyai rizki yang terkait dengan hewan ternak, itu lebih baik pergi menjauh dari perkotaan, keramaian, lalu kita itu mengembala kambing dan sebagainya, makannya dari kambing itu, jauh dari manusia dan sebagainya. Ah, itu lebih baik, kata Nabi. Ini zamannya sekarang ini. Jadi gak usah ikut-ikut lah sama mereka itu, gak usah ikut-ikut. Oke, kalau untuk mengajar seperti kita sekarang ini, ya alhamdulillah Ustaz bersyukur pada Allah Ta'ala karena pekerjaan Ustaz sebagai mengajar. Jadi dari rumah ke pondok, kalau keluar ya dakwah. Nah, masih mending. Nah, tapi bagi mereka yang ngurusi masyarakat dalam keadaan terfitnah semacam ini, lingkungannya juga terfitnah, tempatnya terfitnah, lembaga pendidikannya penuh fitnah. Kalau kita mau berdosa, enggak usah sampai keluar ke Bangil, keluar gerbang aja udah dosa. Nah, oleh karenanya, mohon maaf kalau Ustaz itu agak sulit mengizinkan. Kenapa? Terus terang, mungkin ada wali murid yang mendengar, silahkan. Pemirsa mungkin ada yang terkait dengan murid-murid kita di sini. Kenapa kita itu sulit untuk mengizinkan? Karena kalian itu belajarnya di pondok ini setiap hari hukumnya. Nggak boleh meninggalkan wajib itu, kecuali kalau seumpama kewajiban juga yang bisa menggugurkan. Jadi kalau alasannya apa? Kenapa mau pulang? Sakit. Ustaz kasih. Dan ingat, sudah banyak contohnya wali murid maupun muridnya yang pura-pura sakit, kemudian izin sakit. Ustaz kasih izin, tapi dia sakit betulan akhirnya. Dia jangan salahkan siapa-siapa. Komunitas yang paling bahaya untuk kita cederai, ganggu, dan kita zalimi itu adalah para ulama. Karena mereka itu adalah mewakili, mewarisi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya saya jelaskan di kelas berapa tadi itu? Awal sanawi. Kalau seumpama Ustadz itu sulit mengizinkan, pertimbangkan. Emang untungnya Ustadz itu apa? Satu, ada untungnya Ustaz menahan kalian, mencegah kalian untuk keluar, itu apa pertimbangannya? Kalau Ustaz mencegah kalian untuk keluar, berarti Ustaz dapat duit gitu, tambah kurus atau tambah gemuk atau seperti makan durian. Enggak ada untungnya, semua untuk kalian, demi kalian semuanya. Kalau Ustaz tahu di luar sana gimana. Nah, jadi kalian itu masih kosong, baru diisi. Untuk apa? Untuk kebaikan kalian sendiri di masa depan itu. Justru orang tuanya enggak bekerja sama dengan pengasuh. Gampang saja sakit, ini yang penting keluar. Apalagi mohon maaf para wali santri yang dari golongan habaib, paling susah. Nah, tapi kita enggak peduli, karena saya habaib juga. Jadi kalau sudah enggak boleh. Jangan sampai ada masalah antara wali santri dengan ustaz. Jadi kasih tahu duluan, bah kayaknya enggak boleh, ya sudah, biar bah anak di sini saja. Boleh kita itu izin untuk menghadiri perkawinan? Boleh, asalkan yang kawin siapa? Saudara kandung atau saudari kandung, paman bibi kandung. Boleh pulang kalau seumpama orang tuanya haji. Kenapa kok dikecualikan? Iya, barangkali meninggal setelah itu gimana? Makanya boleh. Itu darurat itu loh. Kan kesian dia gitu loh. Makanya saya kasih pilihan, ayo berangkatnya apa pulangnya. Kalau berangkatnya ya sudah, tidak usah hadir lagi pulangnya. Nah, tapi kalau acara hitanan, acara ini, buat apa? Ini bukan waktunya aktif, waktunya pelibur, ini waktunya aktif belajar. Belajarnya mereka itu perintahnya Nabi, utlubul ilma walau talabul ilmi faridatun ala kulli. Nah, terus bukan peraturnya ustaz ini, bukan peraturnya pondok dalwas ini, enggak. Nah, jadi ini zamannya sudah harusnya kalian itu uzlah gitu. Nah, itu yang pertama pertimbangannya. Yang kedua untuk apa? Untuk kepentingan kalian sendiri. Kok sampai ngotot-ngotot seperti itu? Ngapain? Ada yang macam-macam izinnya. Sakit mata lah. Habis sakit mata masa pulang. Akhirnya datang lagi sakit kaki. Sakit kaki mau pulang. Ganti lagi sakit tenggorokan. Loh, kok maksa gitu loh. Nah, jadi janganlah. Kita tahu PM kalian itu membutuhkan ilmu yang banyak, konsep-konsepnya Nabi yang banyak, karena kalian tuh hidup di zaman fitnah. Ini masalahnya. Makanya kalau Ustaz selalu, kalau semua Ustaz bisa menjejeli kalian, tahu jejeli? Nyejel itu kata kasarnya itu, dari saking pengennya Ustaz loh. Fem, jadi kepala kalian itu dijejeli sama Ustaz loh. Hidayah, Ustaz bisa, walaupun beli, wallahi lazim Ustaz, kalau punya uang Ustaz belikan untuk kalian semuanya. Ustaz bersumpah. Nah, cuma Ustaz gak bisa beli. Itu bukan milik Ustaz. Bukan milik Nabi bahkan. Bukan milik ulama, tapi itu satu-satunya yang berhak untuk memilikinya dan memberikannya itu adalah Allah. Hidayah itu mahal. Hidayah itu di tangan Allah. Nah, kita itu ingin menjaga kalian supaya tetap dapat hidayah, dapat ridhonya Allah. Jangan terkontaminasi. Dan Ustaz selaku pengasuh, ya, kalau anak-anak itu pulang 3 hari saja di rumah, balik ke pondok, beda sudah. Berubah sudah. Sia-sia kita. Berapa bulan kita didik masalah hati, masalah kebersihan hati, berusaha untuk supaya mereka itu bakti sama orang tuanya. Kita didik supaya bakti sama orang tuanya. Nanti pulang, cium kaki orang tuanya, justru orang tuanya sendiri yang merusak. Nah, makanya jadi sadari benar-benar kita hidup di zaman fitnah. Paham? Jadi kalian itu membutuhkan konsep yang banyak. Termasuk di antara konsepnya, kalian harus ingat. Paham? Seperti ini, lihat. Walaupun suaminya zalim, walaupun suaminya zalim, kalian tetap harus kalau mau keluar minta izin. Selama kezaliman itu tidak sampai menyentuh kepada 5 hal yang wajib dilindungi dalam agama seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian kalau seumpama sudah diizini oleh suami, apakah boleh dia itu keluar sendiri? Nah, ini masalah. Ini sudah punya suami, ya, apalagi belum punya suami. Ada yang telepon, Ustaz, saya sudah belikan tiketnya, nanti ustazanya ngantar ke bandara, saya akan jemput di bandara. Anak perempuan dilepaskan satu orang sendirian, mana kemuliaannya, mana ghirahnya? Nah, mohon maaf Ustaz katakan demikian karena Ustaz itu dididik dengan budaya habaib. Habaib itu gak mudah. Anak perempuan itu sangat mulia, di atas, tinggi, harganya itu tinggi. Jadi kalau kita itu sama anak perempuan, beda sama anak laki. Anak laki mau terserah, mau jam 12 malam keluar, jam 2 malam silahkan, gak apa-apa, bahkan kita didik dia supaya berani, jangan jadi pengecut. Tapi kalau perempuan tidak, kita gak mudah. Nah, ini malah diserahkan sama orang. Kemudian naik pesawat sendiri, sakit pulang sendiri, alasannya gak punya biaya. Ya Allah, untuk anak mana korbannya untuk anak? Bilang Ustaz, nggak punya biaya, aneh biayai. Silahkan telepon Ustaz, aneh biayai. Nah, jadi artinya anak perempuan itu kata Nabi Muhammad, man akraman nisa ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Nggak ada yang memuliakan seorang wanita kecuali dia itu mulia sisi Allah. Nggak sama menjaga perempuan dengan menjaga laki-laki, itu nggak sama. Dan menjaga memuliakan seorang wanita itu begitu caranya, hargai. Jalan itu gak boleh sendirian. Kalau kita itu berjalan sebagai laki-laki sendirian, hukumnya apa? Coba cari di kitab-kitab kuning. Kita berjalan sendirian, hukumnya apa? Makruh. Walaupun sudah tua, Ustaz, walaupun sudah tua, walaupun masih muda, walaupun masih muda, walaupun belum kawin, walaupun belum kawin, walaupun masih jomblo, tetap kalau sendirian jalannya makruh. Karena mudah digoda oleh setan, gak ada mengingatkan. Ini laki-laki, gimana kalau perempuan? Haram hukumnya. Haram hukumnya. Loh, nanti kan di pesawat itu ada, bisa di apa, dipas-paskan sama yang perempuan. Mana ada yang mau? Iya, kalau ketepaan pas ada. Kalau enggak, wah ini sakit. Karena ada sakit cacar. Begitu sakit cacar, akhirnya bilang, wah ini menular ini. Enggak boleh di sini. Bingung dia. Stres. Misalnya. Kalau terjadi seperti ini, mana tanggung jawab orang tua? Nah, oleh karenanya jadi ingat ya. Pulang harus dijemput. Ya, harus dijemput. Ustaz pengen kalian itu dimuliakan oleh keluarga kalian, bukan dihinakan, direndahkan. Itu peraturan siapa? Peraturannya Rasulullah SAW. Anak perempuan itu dihargai, anak perempuan itu dimuliakan, anak perempuan itu dijaga. Makanya Nabi SAW itu memberikan sebuah jaminan dengan surga barang siapa orang tua yang memelihara 1, 2, 3 anak perempuan atau adik perempuan sampai dia menikah dalam keadaan mulia, maka dia itu dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Nah, termasuk jaminannya seperti itu. Gak bisa ditinggalkan. Anak sakit gak bisa ditinggalkan pekerjaannya. mau cari uang, mau jual aja rumahnya untuk beli tiket. Kok sampean dia dibilang pakai alasan nggak ada biaya, kondisi keuangan dan sebagainya. Itu sangat memalukan. Oleh karenanya jadi jangan mau kalian tuh pulang sendirian, jangan mau. Kalian itu terhormat. Kalian itu WWSD CPR, wanita-wanita salihah dalwa, calon pendamping. Nah, calon pendamping Rasulullah pulangnya sendirian, menentang perintahnya Rasulullah. Pantas begitu? Nah, jadi kita beda dengan pondok yang lainnya. Kita menjunjung tinggi aturannya Nabi, konsepnya Nabi. Karena Ustaz ingin kalian semua menjadi seorang pendidik-pendidik ulung. Anak kalian semua menjadi ulama. Menjadi pejabat yang amanah. Menjadi pemikir-pemikir umat. Yang membanggakan dan membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW. Ustaz ingin seperti itu. Jadi jangan kecek-kecek itu. Gak dihargai orang, Ustaz gak mau. Mau kalian sama seperti kucing, hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, terus kerjanya di mana? Di dapur, ya. Mau kayak gitu? Nah, jadi ibu yang berjuang, ibu yang berusaha mujahadah untuk dirinya, berhasil dia. Bagaimana Abuya, Habib Hasan itu selalu bilang kepada Ustaz, nah, jadi kamu, jadikan kamu itu orang yang berhasil di dunia. Saya tanya, berhasil menurut Abi itu seperti apa? Kata Abuya Habib Hasan, berhasil itu hidup di dunia adalah kalau meninggal dunia dalam keadaan tidak ada dosa dengan Allah, enggak ada dosa dengan manusia, itu berhasil. Mudah? Sulit. Mulut pengen ngomong terus, tahan. Enggak mau tahan, pukul. Pukul sendiri, asalkan jangan orang yang lain yang mukul ya. Untuk apa? Mujahadah, terapi diri sendiri. Jangan mau. Enggak. Saya punya konsep dalam kehidupan ini yang mengatur seluruh aktivitas saya, baik aktivitas terkait dengan ucapan, tindakan, lintasan. Sudah ada konsepnya. Itu yang kita cari sekarang dan itu yang kita terapkan. Siap kalian untuk mempelajarinya? Siap apa tidak? Siap untuk ngantuk? Siap untuk tidur? Siap untuk menyenangkan setan? Siap untuk membahagiakan Nabi? Tunjukkan kepada mereka semuanya. Ini loh, calon-calon wanita solihah yang akan mendampingi Rasulullah. Nah, Ustaz sudah mulai bangga sekarang, walaupun Ustaz agak kerepotan dikit gitu. Bangganya kenapa? Banyak SMS, bahkan ada yang dari Banten hari ini tuh, Ustaz mohon maaf, saya tahu nomornya antum dari fulana gitu. Saya bermaksud baik, walaupun saya terpaksa SMS sama antum, Ustaz. Kenapa? Saya sangat berharap dan bercita-cita untuk mendapatkan salah satu anak didik antum. Nah, jadi kan berarti apa? Berarti kan WWSD CPR ini kan sudah mendunia. Nah, gitu loh. Artinya kalau seumpama kalian itu enggak benar-benar menerapkan yang biasa Ustaz jelaskan, apa kata dunia? Ya? Nah, oleh karena ingat, yang paling utama dan paling harus kita prioritaskan adalah kalau kita menjadi istri nanti, kita adalah para istri yang menjadikan budaya dalam kehidupan rumah tangga untuk tidak melakukan 3M. Satu, tidak. Dua, tidak. Tiga, tidak. Itu ciri-cirinya anak dalwa itu. Kalau semua ada di antara kalian yang enggak seperti itu, berarti dulunya anak bawang gitu. Ngerti ya, anak bawang, enggak dihawil. Ngerti? Anak bawang itu namanya. Ada laporan dari suaminya, Ustaz, dia suka marah-marah. Itu anak bawang dulu. Gitu. Enggak dianggap gitu. Mau seperti itu? Nah, jadikan motivator kalian itu siapa? Al-Mukar. Mukarramah 27 tahun jihad Mukarramah. Lihat wajahnya. Jadikan sebuah inspirator buat kalian semuanya. 27 tahun enggak pernah minta, enggak pernah marah, enggak pernah membantah, enggak pernah berantem, enggak pernah. Ngalah. Ngalah itu berat. Berat enggak ngalah? Saya benar kok, benar disalahkan. Kita enggak melakukan dikatakan melakukan. Diam aja, diam. Dan biarin. Allah Ta'ala melihat. Kalau kita itu tidak membantah, diam aja. Nanti dhaharul haq wa zahaqal batil, innal batila kana. Pasti sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, pasti ya suatu waktu akan cuman juga. Coba lihat orang yang terbunuh, disimpan, ada yang di semen, dibuat apa? Dibuat kolam, bawahnya itu ada mayatnya. Ada yang dimasukkan ke selokan, ada yang masukkan spiteng, masukkan situ. Tapi ketahuan akhirnya. Enggak ada yang gak ketahuan. Itu loh maksudnya. Artinya biarin, kita ngalah aja. Ngalah. Tapi justru respon daripada mereka-mereka yang terkait, kalau begitu tahu bahwasanya kamu itu tidak salah, dan ternyata pada waktu itu sempat disalahkan, dia akan menyesal. Dan akan menjadi sebuah sejarah yang sangat baik terkait dengan kalian. Seperti Abu ya. Rahimahullah rahmatul abrar. Nah, beliau itu sama orang tua paling takut. Paling takut. Ustaz tidak pernah melihat beliau itu menangis karena wafatnya seseorang, kecuali ketika ibunya meninggal. Mereka anak kecil menangis betul, karena mungkin dalam hatinya itu belum sempat dia itu menyenangkan dengan dan membahagiakannya, mungkin seperti itu, sehingga beliau menangis. Itu kalau sudah di depan saya punya kakek Habib Ahmad ya, itu Abuya itu nggak pernah lihat wajahnya begitu kecuali ketika berbicara. Jadi nunduk diam, walaupun sejam gini terus. Nanti kalau sudah diajak bicara ngomong, lihat wajahnya. Nanti abis itu duduk lagi. Takutnya luar biasa, berdiri begini. Depannya ayahnya. Nah, itu beliau itu sering dulu. Karena saya Habib Ahmad itu kan keras orangnya. Jadi, kalau sepedanya rusak, wah marah dia. Ada yang mencakar ini, marah dia dan sebagainya. Rahimallah, rahmatullah berat. Sering Abuya itu disalahkan, padahal bukan saya dia. Sepedanya rusak, sepedanya dibawa. Bukan Abuya, tapi Habib Gasim atau Habib Mustafa, tapi dia diam. Sampai dimarahi, diam toh. Dipukul, diam saja, enggak bilang. Sampai ketahuan ibunya yang selalu bela. Jadati, itu yang selalu bela. Enggak, bukan dia ini. Nanti baru ketahuan, oh ternyata bukan dia, tapi dia enggak ngelawan. Nah, itu Abuya selalu berpesan kepada Ustaz, dan cerita itu yang semacam ini diceritakan kepada Ustaz. Itu karena apa? Waktu itu Ustaz dimarahi sama Abuya. Ustaz diam. Akhirnya apa, dipanggil sama Abuya. Nah, itu respon inti tadi waktu anak marahi itu bagus. Seperti anak dulu, dia bilang gitu. Jadi orang tua itu kalau marah itu diam aja, jangan dijawab. Jangan dijawab. Kalau dijawab walaupun itu benar, dia marah. Karena namanya orang tua. Ya? Ah, terus gimana? Udah diam aja. Nanti kalau inti ternyata salah, ya sudah dimarahi. Kalau udah salah, nama orang tua itu kesianan gitu. Jadi selalu penuh tindakannya dengan penyesalan itu pasti itu orang tua. Habis mukul, kesian. Habis dimarahi, kesian. Itu orang tua. Makanya jadi untung yang masih punya orang tua ya. Untung, semoga masih panjang umur ya. Dan kalian bisa berbakti pada keduanya ya. Nah, kata beliau, ah gitu. Sampai-sampai dari saking seringnya Abuya itu disalahkan, bahkan dipukul, bukan karena kesalahannya sendiri. Sampai-sampai Abuya itu dikatakan sama Abi Ahmad, kamu itu kalau mau ngerokok di depan saya itu gak apa-apa. Dulu itu Abuya ngerokok, tapi ngerokoknya waktu masuk kamar mandi itu. Karena Abuya gak suka baunya kamar mandi. Bersih, Abuya itu resik orangnya. Nah gitu. Nah, jadi pada waktu itu dari saking malunya karena sering salah gitu, itu Habib Ahmad sampai bilang, kalau kamu itu merokok depan saya, merokok, tapi jangan ada orang, takut nanti disangka kamu itu kurang ajar sama orang tuanya gitu. Sampai ngomong begitu gitu. Nah, jadi lihat bagaimana hasilnya. Cerita itu sangat masyhur. Dan kenapa beliau seperti itu pada orang tua? Karena dididik oleh seorang guru. Siapa gurunya? Syekh Ahmad Bakhabazi. Kakeknya sendiri, ayahnya, ibunya, saya punya Abah, Abu Yahya Hasan. Itu sama ibunya luar biasa. Ta'dimnya itu luar biasa. Bahkan dia itu pernah, kalau bangun malam itu dia mandi. Mandi kan? Akhirnya waktu dia mandi itu, namanya mandi kan jebur-jebur. Jebur-jebur. Akhirnya ibunya mengatakan, siapa itu di kamar mandi? kaget dia. Langsung dia minta maaf. Seminggu namanya minta maaf dia. Dia itu gak pernah lagi bajubur. Jadi kalau mandi itu pelan-pelan di ini kan. Ternyata sudah berusaha untuk sepelan mungkin, masih kedengaran juga sama ibunya. Siapa itu yang di, datang minta maaf sampai dia senangis, dia minta maaf. Jadi sampai dia bangun gitu. Gara-gara dia, mulai saat itu kalau dia mandi apa? Setiap dia mandi nyelam dia. Dari saking menjaga perasaan ibu, supaya dari saking batinnya pada ibu, sampai dia nyelam. Jadi di kamar mandi itu, di atas ada lagi tempat di bawah. Dia nyelam di situ. Dia bikin hanya untuk nyelam supaya enggak kedengaran suaranya. Nah, itu lihat. Yang kayak gitu ya, jadi orang besar itu seperti itu. Jadi penuh dengan pengorbanan. Karena apa? Dunia ini penuh dengan kesempatan. Kesempatan kebaikan banyak. Mau jadi orang baik, banyak caranya. Karena apa? Ada 1000 jalan menuju Makkah. Ada 1000 jalan, mau lewat mana saja sama. Ada 1000 jalan menuju ridha Allah itu banyak. Nah, maka kalau kita tahu bahwa kehidupan ini merupakan kesempatan, kesempatan itu harus diperjuangkan. Dan yang namanya perjuangan itu membutuhkan kepada apa? Pengorbanan, ya harus berkorban. Korban perasaan, biarkan korban perasaan. Saya enggak punya perasaan, perasaan saya itu sangat hina. Ini terkait dengan harga diri, enggak ada harganya anak-anak hina, injak aja harga dirinya. Nah, gitu loh. Jadi jangan merasa kita fin, jangan. Injak harga diri, itu setan tuh yang ngomong. Kamu terus jaga-jaga, jaga image, sampai siapa yang bilang? Siapa mana hadisnya semacam itu, gitu loh. Itu setan itu yang ngajarkan biar kita itu merasa fin. Enggak ada, kita enggak berbuat apapun. Kalau semama kata Buya, kamu pidato, kamu mengajar, orang senang mendengarnya. Apakah berarti kamu itu telah berbuat baik dan melakukan sebuah kontribusi untuk mereka? Kalau tidak, kenapa? Siapa yang membuat kamu itu berbicara? Siapa? Yang memberikan kamu itu keahlian untuk berbicara? Siapa? Ilmu yang ada dalam hati itu ilmunya siapa? Lalu apa usaha kamu? Gak ada usaha kita. Yang ada itu adalah alhamdulillah ya Rabb, engkau telah memanja al-fakir untuk diberikan kesempatan mengajar, kesempatan memberikan fatwa, kesempatan memberikan nasihat. Dan alhamdulillah ya Rabb, engkau telah memanjakan kami dengan menjadikan mereka-mereka semua senang mendengarkan ucapan ustaz. Itu kan Allah yang berkehendak seperti itu. Kalau enggak, seperti kemarin beberapa waktu yang lalu saya diundang. Namanya dakwah itu bukan enak terus. Dakwah itu penuh dengan rintangan. Jadi bukan paling enak ustaz ya. Kenapa? Makannya paling enak. Ya kan, tempat duduknya yang paling depan, gitu kan? Mobilnya rebutan untuk dinaiki yang paling bagus, ya kan? Biasanya kan seperti itu. Nah, tapi rintangan itu pasti ada. Makannya enak, buah-buahan ada di kamar tuh macam-macam buah-buahan. Waktu saya di Pontianak macam-macam. Mau apa saja tinggal bilang. Mobilnya Alphard yang bawa, Velfire, biasanya seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Alhamdulillah, tapi bukan wajib ya, gitu lah. Karena Pak Ustadz pakai pickup pun juga pernah. Saya pernah dakwah ke Gresik, diundang sama orang, mobilnya enggak ada. Ini masanya janji sama orang, ayo berangkat. Yang ada apa mobil? Pickup, berangkat pakai pickup. Pickup berangkat. Nah, kenapa? Rasulullah pakai kuda, kita pakai pickup aja enggak mau, lebih baik dari kuda itu. Jadi ada juga rintangannya. Rintangannya diantaranya adalah apa? Ustaz pernah diundang sama salah satu wali murid. Wali murid itu ngundang Ustaz. Ustaz bilang minta maaf, Ustaz gak bisa. Kenapa? Karena pada waktu itu ada undangan yang benturan. Sebentar aja Ustaz gitu. Kan itu sekali jalan itu kan jam sekian gitu. Karena ana mau pasrahkan nikahnya kepada antum. Karena dia wali murid, Ustaz kesian. Yaudah, oke. Ustaz apa, kasih tahu Ustaz Bidin dicatat. Akhirnya berangkat Ustaz ke sana. Buru-buru lagi berangkatnya karena acaranya jam 7. Jam 7 kurang 10 Ustaz sudah di sana. Enggak tahunya yang menikahkan bukan Ustaz tapi diserahkan pada orang lain. Nah, gitu. Enggak jadi masalah. Akhirnya Ustaz suruh pidato. Suruh pidato, ya udah pidato terus mau gimana? Gara-gara enggak disuruh akad terus mau ngambek gitu. Emang Ustaz anak kecil apa? Nah, gitu. Nah, Ustaz pidato. Pidato, alhamdulillah kesempatan ngasih nasihat, siapa tahu diterima dan sesuai dengan taufiknya Allah. Begitu Ustaz ngomong pidato dari awal sampai akhir, itu kiai itu yang gantikan ustaz untuk mengagumkan itu ngomong terus, ngomong nggak dengarkan. Memang ustaz nggak peduli, karena memang ustaz murabbal gitu loh. Ya mungkin nggak menarik atau gimana atau nggak ikhlas sehingga orang itu bicara terus. Tapi ustaz baiki, ustaz sebut nama kiai itu dan sebagainya di dalam khutbah ustaz. Dan ustaz kasih tahu sama mereka bahwa sebentar lagi ustaz nggak bisa sampai selesai acaranya karena ada undangan lagi. Jadi mohon maaf tidak bisa menghadiri bersama kiai-kiai. Ustaz sebutkan kiai yang bicara-bicara terus itu. Gitu loh. Begitu ustaz selesai pertama kali yang ustaz selamat, dia langsung pergi ke dia. Kiai minta maaf ya ustaz, anak saya harus pergi. Masyarakat kan lihat. Masyarakat lihat. Ini enggak pantas seorang kiai melakukan itu. Padahal ada satu habib atau ustaz dai yang selalu berbicara, berpidato dan sebagainya. Dia ngasih contoh yang enggak baik. Masyarakat lihat. Tapi gimana respon kita? Masyarakat lihat juga. Sehingga apa? Mereka itu nanti begitu ustaz pulang, kiainya ustaz lakukan memperlakukan seperti itu, akhirnya dia enggak enak sendiri sama ustaz. Itu loh faedahnya. Nanti kalau ustaz terikut hanyut dengan apa yang dilakukannya, akhirnya ada di dalam pikiran ustaz enggak keluar. Karena emosi, marah dan sebagainya. Buat apa? Kita ini bukan musaitir. Kita ini cuma muzakir. Innama anta muzakir lasta alaihim. Ayo semuanya harus diam ya. Semuanya harus jangan ngantuk ya. Awas kalau ngantuk gitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita itu enggak bisa memaksakan begitu. Ya kalau seumpama ada yang berdiri-berdiri untuk mencatat yang ngantuk-ngantuk, ya memang kewajibannya dia seperti itu supaya apa? Belajar mujahadah maksudnya. Ngantuk saja dan bisa dihilangkan. Apalagi yang lainnya. Hanya ngilangkan ngantuk enggak bisa. Mudah kok mujahadah ngantuk itu ngilangkan. Gimana caranya? Cabut aja bulu hidung satu. Hilang itu ngantuknya. Kalau enggak hilang juga tukar tempatnya, karena tempatnya itu berarti ada setannya itu. Orang yang ngantuk di majelis taklim itu salah satu dari tiga. Ya. Yang pertama, dia orang munafik, mau. Yang kedua, dia kurang vitamin, mau. Kesian deh enggak dikasih uang kali sama orang tuanya gitu. Jadi vitaminnya kurang. Jadi untuk melek aja enggak bisa gini matanya. Ya. Karena kurang vitamin. Mau seperti itu. Yang ketiga, karena kurang tidur. Ya salah sendiri. Kenapa kurang tidur? Siapa suruh? Gitu. Jadi tiga-tiganya enggak bagus. Tiga-tiganya enggak baik. Apalagi Habib Ahmad bin Salatul mengatakan orang yang biasa tidur di majelis taklim itu biasanya umurnya pendek. Gitu. Ada yang mau umurnya pendek? Kalau enggak umurnya pendek, dunianya seret. Mau dunianya seret? Jangan, Ustaz enggak mau punya murid dunia seret. Ustaz pengen murid Ustaz semuanya punya alfat semuanya. Jadi seperti itu. Aja berusaha, jangan mau kita nyenangkan setan. Setan itu harus diinjak, diculak matanya itu. Tendang itu. Biarin dia dengar, biarin. Emang kita takut. Kita ini adalah WWSD. Jadi ingat itu selalu. Kalau kita harus keluar, sudah izin kepada suami, jangan keluar sendirian. Dengarkan baik-baik itu. Haram itu keluar sendirian itu gak boleh. Kecuali apa? Ada perempuan juga, 2-3 orang. Atau ada mahramnya. Itu yang seharusnya, ini sekarang enggak. Yang belanja siapa? Istri. Yang ke mall siapa? Istri. Yang masak siapa? Istri. Terus suaminya ngapain? Jadi harusnya itu yang belanja itu suami. Yang ke pasar suami. Yang masak suami. Yang nyuci pakaian suami. Harus seperti itu. Itu perintahnya agama seperti itu. Makanya kan Ustaz katakan, di dalam rumah tangga itu enggak cukup hanya menerapkan hak-hak saja. Kalau kita cuma menhak saja, masing-masing yang penting haknya dilaksanakan, nanti ribut terus. Oleh karenanya Allah Ta'ala tidak mengatakan wa'addu hugugahun dan laksanakan hak masing-masing, tidak. Tapi Allah Ta'ala itu mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaknya kalian bermuasyarah dengan istri-istri kalian itu, begitu pula dengan suami kalian itu dengan ma'ruf. Mencucikan pakaian suami itu enggak wajib, tapi istri melakukannya dengan sukarela kok. Ya kan? Kalau kamu lagi sakit, bawa ke dokter itu enggak wajib pada suami. Apalagi sampai sakitnya berat, enggak wajib suami itu memberikan biayanya, enggak wajib. Minta sama orang tua kamu sendiri. Kamu sakit ya? Telepon abangmu sana. memang enak. Nah, gitu. Nah, sama, nanti kalau kamu suaminya baru datang yang misalnya bikin kopi misalnya. Nah, panggilannya gitu bagus, ya. Jangan panggil ma, mama, apa papi gitu ya Allah. Mama itu cuma satu. Mama itu satu, ibu kita. Paham? Jangan istri jadikan ibu. Kenapa ini istri jadi ibu? Ini orang tua kita itu satu, papa. Itu yang menghormati orang tuanya. Ini suami jadi papa. Aneh emang dunia ini sekarang aneh gitu. Jadi sebut yayangku, habibti, ruhi, galbi gitu. Sekarang seperti itu. Nah, tapi jangan pakai panggil namanya langsung, aku kurang pakai juga. Atau seperti ustazah bilang kak gitu loh. Nah. Atau mas. Nah. Jangan panggilnya pak E gitu ya. Yang keren dikit lah gitu. Aa boleh lah Aa gitu. Ngerti dia? Nah itu kan sopan santun kepada suami itu. Baru datang, yang bikinkan kopi ya. Akhirnya dia nyaut, maaf bukan kewajibanku. Nah, kira-kira gimana dongkolnya suaminya itu? Nah, marah kan dia akhirnya, nah, ribut terus akhirnya. Nah, makanya washirun bil ma'ruf. Jadi menyiapkan makanan bukan kewajiban seorang istri. Ya kan? Masakkan makanan itu bukan kewajiban seorang istri, suami itu seharusnya. Nah, tapi kalau dia melakukannya dengan sukarela, maka anggaplah itu adalah sebuah kebaikan, balas kebaikan itu. Sehingga kalau dia itu sakit, ya obati. Tanggung jawab kamu sebagai seorang suami, dari mana dia itu dapat biaya. Ini masalahnya Ustaz, sakitnya berat ini, membutuhkan biaya banyak, terus mau gimana? Salah sendiri kamu, kenapa kawin sama dia? Kan itu masalah. Setelah ambil manisnya dibuang sepahnya, kan enak kayak gitu, nggak enak kan? Jadi mohon maaf, karena istri saya sudah stroke, jadi saya kembalikan lagi kepada keluarga gitu. Nah, itu adalah seorang suami yang tidak berperi kemanusiaan, hamnya itu kurang gitu. Nah, itu adalah suami yang patut dihamkan, berarti dibabikan gitu. Nah, itu baru. Nah, tapi kalau seumpama kita menghargai, saling menghargai, nah itu. Jadi kita itu artinya washiruna bil ma'ruf itu menghargai, saling menghargai gitu. Istri dia mau pulang ke rumahnya karena rindu dengan orang tuanya, dampingi. Jangan sampai kita itu memutuskan tali kekerabatannya. Nah, ada seorang suami yang tidak mau mengantarnya, bosan melihat mertua gitu loh, misalnya. Nah, jangan, mertua itu adalah orang tua juga. Ajaran agama ini, orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang mengajar kita, dan yang ketiga orang tua yang kita kawin dengan anaknya itu. Itu orang tua semuanya itu. Jadi patut untuk kita berbuat kebaikan kepada mereka bertiga. Nah, jadi jangan setelah kita dapat anaknya, sudah kurang ajar itu dulu yang mencegah-cegah aku pengen kawin sama dia, mintanya beginilah begitu, dipersulit. Nah, sekarang kalau sudah jadi, aku balas dia. Nah, ada yang seperti itu, ada gitu. Jangan. Nah, jadi namanya orang tua pisah ya dengan anaknya berat, anak juga pisah dari orang tuanya juga berat, tapi karena kewajiban agama kepadanya, maka dia itu harus ikut suaminya kemanapun dia berada, walaupun dia itu kegubuk di ujung gunung pun juga harus ikut. Nah, seorang wanita kan seperti itu harusnya. Nah, maka balaslah kebaikannya. Kalau dia itu rindu, ya silahkan antarkan silaturahmi sekalian ke sana. Jangan disiapkan tiketnya ini tapi gak diantarkan, sendirian ajak pulang. Nah, itu kan tidak menghargai itu namanya. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada yang menghormati seorang wanita kecuali dia itu adalah manusia yang terhormat di sisi Allah dan di mata Allah. Dan tidak ada seseorang pun yang merendahkan wanita kecuali pasti dia itu adalah seorang yang tercela di sisi Allah. Siapa yang menghormat? Yang menghormat dia punya konsepnya Nabi dalam hati dadanya. Kalau enggak punya konsepnya Nabi, ya jangan salahkan. Dia enggak belajar, enggak tahu caranya gimana. Nah, oleh karenanya jadi hati-hati di dalam kalian memilih calon suami. Jadi hendaknya yang sudah hafal benar, yang tahu betul dengan konsep-konsepnya Nabi, pasti kalian akan bahagia karenanya, gitu loh. Lalu kemudian kata beliau, "Fa in kharajat bi iznihi," kalau dia sudah keluar dengan izinnya, "fa muhtafiyatan," hendaknya itu sembunyi-sembunyi, jangan ditampakkan. Malah masuk di medsos, "Alhamdulillah dapat izin suami." Kan? Saya OTW ke orang tua misalnya. Oh, diumumkan malah gitu. Nah, jangan. Jadi perintahnya kita itu jalannya itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi menghindari tempat-tempat yang ramai. Fi hayatin rifah, dalam keadaan pakaian kita itu pakaian yang sangat sederhana. Bukan yang pakaian yang mencelang, warna kembang-kembang, biru, menor dan sebagainya. Udah itu yang tadinya coklat jadi putihkan. Udah itu tambah lagi dimerah-merahkan. Apalagi tambah residu seperti orang dibogem gitu loh. Nah, yang semacam itu hukumnya haram, ya. Kenapa kita diperintahkan boleh kita itu pakan wajah ketika kita itu keluar menurut syarat, ya, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, aman dari fitnah. Tidak menyebabkan orang berdosa maksudnya. Yang kedua, dia harus menanggalkan segala macam perhiasan. Dari mulai cincin, fem, maupun bedak, apa, celak, semuanya enggak boleh pakai. Kalau keluar enggak boleh. Nah, tapi kalau enggak siap, ya udah pakai cadar aja. Lebih aman, lebih selamat. Nah, kenapa? Kalian itu menikmati wajahnya laki-laki, enggak jadi masalah. Ya kan? Artinya apa? Masalah kepada kalian enggak terlalu besar. Karena kalian itu enggak seperti apa yang dilihat oleh laki-laki. Laki-laki itu melihat saja itu bisa syahwat. Kalau perempuan itu sulit untuk seperti itu. Makanya kan kalau kalian melihat dadanya Ustaz bisa. Tapi Ustaz enggak bisa lihat dada kalian. Paham? Nah, kenapa? Karena auratnya laki-laki itu seperti itu, karena memang fungsi daripada organ-organ, komponen-komponen yang Allah ciptakan pada diri wanita itu beda dengan organ yang ada pada laki-laki. Nah, jadi jangan sampai kita, ada satu orang perempuan yang bertanya begini, "Loh Ustaz, perempuan kok wajib cadaran? Kan perempuan jarang keluar. Justru yang wajib cadar itu laki-laki, Ustaz." Dari saking cemburunya itu loh. Itu namanya cemburu buta itu namanya gitu loh. Nah, jangan terlalu cemburu juga. Ngapain dicemburuin suami itu? Cemburu itu pada Allah. Cemburu pada Nabi Muhammad, silahkan. Suami sampean yang sudah jelas-jelas membebani kamu, sampean mencintainya seperti itu, ngapain? Yang patut dicintai itu Allah. Apa yang diberikan suami? Mulai kapan suami itu memberikan nikmat kepada kita? Kita itu wajib taat kepada suami, wajib tunduk kepada suami, wajib menghargai suami itu karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena suami itu. Oleh karenanya biasa aja. Yang penting haknya dia kita laksanakan. Enggak harus mencintainya, enggak harus. Begitukah yang diajarkan? Iya, begitu dia diajarkan dalam agama. Nah, kalau sudah kita mencintainya, cinta itu buta. Ya? Cinta buta kalau karena Allah enggak jadi masalah. Biarkan dia dikatakan orang gila, kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman, orang ahli ibadah itu dikatakan orang gila. Orang pakai gamis, orang gila. Orang pakai imamah, orang gila. Jenggotnya panjang, orang gila. Nah, itu. Dikatakan teroris dan sebagainya. Ah, bagus itu, kata Nabi Muhammad, bagus. Nah, jadi biarkan dikatakan orang gila, biarkan. Nah, jadi, oleh karenanya, kalau kita harus pakai gamis, gamis yang bagus. Ya, semuanya yang rapi. Sebagai seorang dai itu harus memperbaiki keadaannya. Jangan gamisnya kotor, baunya enggak enak. Memang itu tuh kurang menarik yang semacam itu. Padahal Nabi SAW itu selalu menarik dengan pakaiannya, walaupun pakaiannya Nabi itu ada tambalannya, tapi tetap menarik. Bersih, gitu. harum. Orang mendekat itu, bahkan kalau Nabi itu lewat dalam satu jalan, itu sampai 3 hari 3 malam baunya masih ada. Ustaz juga pernah dapati satu orang, baunya itu seperti lidah buaya. Itu kalau sudah lewat saya tahu, pasti lewat sini ya gitu. Dari saking baunya dia. Nah, hati-hati ya. Yang punya keadaan semacam itu hati-hati. Nah, kenapa? Karena mulut itu memang fungsinya untuk bicara. Nanti kalau seumpama kamu itu dilihat, ditaksir oleh seorang, akhirnya ternyata orang yang menaksir kamu itu adalah saudaranya di Pondok Putri. Begitu dia itu cerita sama saudaranya, aku ngelihat perempuan ini cerinya gini. Oh, itu temanku. Jangan deh, kenapa? Baunya lidah buaya. Emang enak digituin? Enak enggak? Jangan, kenapa? Tidurnya ngorok. Jangan, kenapa? Kalau majelis pasti tidur. Nah. Jangan, kenapa? Jigongan dia. Mau gitu? Jangan tampakkan, walaupun sekecil apapun, kekurangan kita jangan ditampakkan. Nah, kalau sudah ditampakkan, orang banyak tahu, ah itu jadi celaan nanti. Suatu waktu kalau orang itu, sekarang dia jadi teman, kalau jadi musuh, dia akan mengungkap semuanya. Jangan ditampakkan. Yang ditampakkan itu kesempurnaan. Jangan tampak kita itu orang gak punya begini-begini sama orang, enggak. Kita gak mau begitu, kita afifah. Kita itu menjaga diri, harusnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita itu rendah di depan manusia. Tapi itu bukan sombong itu namanya. Afifah. Iffah itu namanya. Izzatun nafas. Izzatun nafas bukan sombong. Sombong itu merendahkan orang lain. Tapi menghargai diri dengan tidak merendah kepada orang lain itu bagus. Itu diperintahkan. Sifatnya orang mukmin seperti itu. Menghargai diri. Jangan sampai kita itu tampak kepada orang direndahkan. Tampak kepada orang miskin, tampak kepada orang enggak punya. Jangan, biarkan tampak kepada orang punya. Sehingga kita dihargai sama orang. Nah, menghargai diri, itu termasuk sifat yang baik. Tapi jangan merendahkan orang lain. Kalau sombong itu menghargai diri dengan merendahkan orang lain. Saya pantas menghargai diri saya. Kenapa? Depan kamu sih, kamu kan rendah. Nah, itu sombong itu namanya. Enggak, anak enggak mau. Begini depan ini enggak mau. Anak minta enggak mau. Enggak kepada suami, enggak kepada siapapun, enggak mau minta. Anak mau minta kepada Allah. Nah, itu mulia itu namanya. Nah, jadi harus bisa dibedakan antara sifat yang terpuji dengan sifat yang tidak terpuji. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu konsepnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi beruntung kalau kalian itu belajar di pondok, benar-benar catat semuanya yang kalian dengar. Terapkan. Dari sekarang itu terapkan. Kenapa? Suami kalian itu tidak akan jauh daripada ras yang ada di sini. Kalau sekalian dapat al-habaib, alhamdulillah ya. Jadi mantunya Rasulullah SAW. Tapi ingat, dapat habaib mulia. Karena apa? Enggak batal wudu sama Nabi nanti. Dan insyaallah dapat perhatian langsung. Tapi kalau dapat habaib, harus siap dengan resikonya. Resikonya enggak boleh dia itu ngelarang suaminya kawin lagi. Kenapa? Kasihan dong Syarifah. Syarifahnya enggak kawin lagi, enggak boleh kawin kecuali dengan Said. Nah, kalau semua kamu enggak boleh kan sudah kamu dapat nikmat jadi mantunya Rasulullah terus mengelarang juga, gimana nanti kalau ketemu sama Sayyidah Fatimah nanti? Ayo. Mau bilang apa? Nah, makanya jangan dilarang. Nah, terus yang kedua, kalau seumpama kamu itu kawin dapat habaib, siap-siap. Biasanya keluarganya habaib itu karena dia tuh pengen dapat habaib juga, syarifah juga gitu loh. Sedangkan budaya kita kan beda gitu loh. Nah, kadang-kadang pertama kali itu kita diremehkan, dikucilkan, nah, harus siap. Nah, jadi setiap keutamaan, keistimewaan di dunia itu pasti ada kekurangannya. Kemudian yang ketiga, kalau punya anak, ya laki-laki ataupun perempuan, harus ada gelarnya. Kalau laki-laki panggil Sayyid. Kalau perempuan itu panggil Syarifah. Supaya apa? Kalau itu meninggal atau menceraikan dan sebagainya nantinya, maka dia itu tahu dirinya siapa. Jangan sampai nanti akhirnya dia gak ketahuan Syarifah kawin sama selain Sayyid. Nah, kan dosa dia. Sudah beruntung dia menjadi mantunya Nabi, tapi dia tidak menghargai anak cucu Nabi. Jadi harus beda, karena mereka itu adalah sebuah tauladan bagi umat ini. Nah, kalau siap ya silahkan. Kalau gak siap ya cari yang sejenis saja gitu loh. Ya, bukan sejenis kakak adik, enggak ya. Sejenis maksudnya enggak kawin sama habaib gitu loh. Nah, ngerti? Nah, tapi kalau ada kakak kalian, saudara kalian mau kawin sama Syarifah, tolak. Jangan, kita enggak berhak, enggak boleh. Kita mazhabnya Syafi'i, dan mazhab Syafi'i itu enggak boleh. Nah, jelasin kepada mereka. Nah, dan kamu harus tentang yang semacam itu. Kenapa? Ini adalah sebuah aturan agama. Kalau semua kita itu, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i ini. Kalau kita masih katakan dalilnya, emang kamu itu selevel sama Imam Syafi'i? Nah, itu ada dalam kitab. Tanya, mana kitabnya? Tulis, lihat di kitabnya. Di Anadul Talibin ada, Bajuri ada, di mana-mana ada disebutkan. Buyatul Mustasyidin ada. Nah, jadi, jangan main-main dengan hukum Allah. Ya? Supaya kita tidak kena kualatnya. Supaya kita tidak kena tulaknya. Nah, jadi, silahkan memilih. Karena kalian itu adalah manusia yang Allah ciptakan untuk memilih. Mau pilih kebaikan terbuka. Mau pilih keburukan juga terbuka. Yang dapat ganjarannya kamu juga. Dan tidak akan diwarisi dan membekas serta menyebar, menular kepada orang lain apa yang kamu lakukan. Jadi inilah zamannya. Seperti yang dilakukan, disampaikan oleh Nabi Hasan dalam hadisnya, fat yatrubil abdu min nafsihi li nafsihi. Hendaknya pada saat itu setiap orang itu mencari kebaikan untuk dirinya, bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Dari dirinya, jangan berharap dari orang lain. Saya kan abahnya ustaz, saya kan mantunya ustaz, insyaallah saya itu dihormati, dimuliakan. Saya kan abahnya kiai, saya kan mantunya kiai, insyaallah nanti kalau di akhirat dapat syafaat. Jangan tergantung pada orang, tergantung pada diri sendiri dan pasrah kepada Allah. Jangan pernah tergantung kepada orang, enggak orang tua, enggak suami. Karena apa? Mereka semua sudah dipastikan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu. Pada hari itu yang namanya orang tua kita, ibu kita, saudara kita, suami kita, semua pasangan kita yang dekat kepada kita dulu di dunia udah pura-pura enggak tahu dan enggak kenal sama kita. Jadi rugi kita kalau tergantung pada orang lain. Jangankan manusia biasa, ayah kamu, suami kamu, mertua kamu, nabi-nabi itu loh. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, mereka mengatakan nafsi, nafsi sedih-sedih, aku juga takut pada Allah. Kecuali Nabi kita Muhammad. Begitu disodorkan pada beliau, analaha, enggak dari tadi kalian tuh datang kepada aku gitu. Repot-repot datang ke sini. Nah, itu karena apa? Kemuliaannya Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kalian mau ditukar menjadi umatnya Nabi Ibrahim dengan kalian itu akan diberikan uang 10 triliun? Nah, nikmat besar. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah. Nah, itu nikmat yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Malik pun semoga kita tidak pernah kenal dan tidak pernah lihat wajahnya dan kita tidak menyesal. Fem, lihat Malaikat Malik enggak enak. Dan Malaikat Malik juga enggak mau ketemu sama kita gitu. Semoga seperti itu. Hah? Nah, kalau kita mau ketemu sama malaikat, malaikat Ridwan aja. Nah, enak gitu. Tapi kalau Malaikat Jibril juga kalau sekarang jangan deh. Malaikat Jibril setelah dia itu menyampaikan wahyu, sekarang yang bawa azab itu loh. Nah, jadi kalau mau ketemu sama Malaikat Ridwan aja. Enak dilihat, dipandangnya senyum terus. Salamun alaikum tibtum fatuluha. Bisalamin aminin. Nah, mereka begitu kita datang disambut. Ini loh rumahmu. Ini berkat apa yang kamu lakukan dulu dan dengan rahmatnya Allah. Masuklah, itu istri kamu sudah nunggu di dalam sana. Nah, gitu. Enggak ada itu bidadaramu nunggu, bisa enggak ada bidadara. Yang ada suami yang soleh daripada penghuni dunia yang akan menjadi suami kamu kalau kamu meninggal tanpa ada suaminya. Tapi kalau ada suaminya, mas beserta suaminya. Nah, itulah yang akan kita raih nanti. Tapi meraihnya gak mudah. Karena ini kan bukan hotel bintang 7 atau bintang 10 atau 70. Ya? Bintangnya itu sudah gak keukur. Bintang bukan cuma bintang kejora. apalagi bintang puyer itu. Enggak, bintang 7 ya? Puyer. Enggak. Tapi bintangnya sudah luar biasa. Enggak bayar lagi. Semuanya milik kami, kita semuanya. Paling rendahnya surga itu bagi seorang penghuni surga, paling rendahnya ahli surga itu dapat dunia dan seisinya. Lebarnya itu seperti itu, dunia dan sampai langit. Indahnya seperti itu. Ah, tapi enggak mudah masuk surga, enggak mudah. Rasulullah itu bersabda, "Ala inna silatallahu ghaliya. Ala inna silatallahu ghaliya. Ala wahiya al-jannah." Ketahuilah bahwasanya barang yang Allah janjikan untuk kalian dalam keadaan kalian sabar, hari musala enggak ngantuk, ya, dengarkan nasihat-nasihat agama, itu mahal harganya. Kata Nabi Muhammad, mahal harganya. Sabar tidak marah, mahal harganya. Sabar tunduk kepada suami, mahal harganya. Sabar sebagai seorang istri yang solihah, mahal harganya. Sabar mempertahankan gelar kita sebagai WWSD CPR, harganya mahal. Ketahuilah, harganya itu berupa sur yang isinya itu sifatnya adalah mala ainun wala udunun wala khatara ala galbi, enggak pernah dilihat oleh mata. Yang kita lihat di mata, daripada keindahan-keindahan yang satu luar biasa, di sana lebih indah lagi. Enggak pernah dipandang oleh mata yang manapun, dari kecuali satu mata saja yang pernah memandangnya. Nabi Adam sama Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Nah, tapi selainnya enggak pernah memandangnya. Enggak pernah didengar suara semacam itu. Suara gemerincik air, suara binatangnya, suara burung-burungannya, itu nikmat sekali. Kalau seumpama angin tuh, angin tau angin? Ini seperti kipas nih. Pas ada suaranya Nabi Dawud, berhenti kipasnya. Karena apa? Takut sampai ketinggalan nikmatnya mendengar suaranya Nabi Dawud. Nah, itu di surga seperti itu. Nikmat luar biasa. Dan kita semuanya akan diperdengarkan suaranya Nabi Dawud semuanya. Termasuk diantara kenikmatan surga. Tapi nanti yang dibaca bukan Zabur. Tapi yang dibaca adalah Al-Quran. Merupakan kemuliaan bagi umatnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Umat yang paling akhir, umat yang paling pentet, umat yang paling kecil, umat yang paling lemah, tapi umat yang paling pertama masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti umat-umat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu 120 saf. 80 saf itu umatku, semua masuk surga. 80 saf itu umatku. Jadi 40 saf itu umatnya mereka. 80 saf itu adalah di surga. Nah, jadi bersyukur tidak kita menjadi umatnya Nabi Muhammad? Bersyukur tidak cukup, tapi kita harus mempertahankannya, alias istiqomah. Siap untuk istiqomah? Siap untuk belajar? Siap untuk menerapkan? Siap untuk mujahadah? Ayo berusaha. Siap untuk uzlah? Siap untuk gak izin-izin? Siap gak pulang sendirian? Mau suruh pulang naik pesawat sendirian? Jangan ya. Bah, tega banget sih abah. Masa dibelikan tiket sendirian aku? Gak ada jemput? Berarti aku gak terhormat dong. Gitu. Padahal agama itu menghormati saya. Abah kok justru gak menghormati aku sih? Gitu loh. Gak ada waktu untuk anakmu. Fem, biayanya gak ada lagi. Gak ada biaya untuk anakmu. Emang murah harganya anakmu sampai gak ada biaya untuk aku? Gak bisa minjem, gak bisa mengusahakan, gak bisa menjual barang. Itu jam abah itu jual aja. Cincinnya jual. Kalau bisa silet untuk nyukur itu jual. Jual adanya untuk apa? Menghormati anak perempuan harusnya seperti itu. Siap untuk seperti itu? Buktikan, nanti kalau ada yang izin, kan sudah janji Ustaz Tatri Musola. Jadi kalau sakitnya itu biasa-biasa saja, jangan izin. Makanya kan sekarang kalau ada izin sakit, harus konsultasi dulu. Ada tim bagian kesehatan. Jadi sekarang, kalau katanya mereka, oh ya ini layak pulang karena sakitnya, silahkan. Untuk apa menghindari yang tadi saya ceritakan dulu, sakitnya apa? Mata, kok mata mau pulang? Datang lagi, sakit kaki Ustaz, ya sakit kaki mau pulang. Ganti lagi, tenggorokan sakit ya Allah. Nah, jangan ya. Jadi jangan ngundang fitnah. Keluarnya kalian itu fitnah. Ustaz kesian sama kalian. Ustaz sayang sama kalian. Paham? Ustaz pengen kalian semuanya itu masuk surga bersama Nabi. Dan orang tua yang ada sekarang ini lebih cenderung ikuti perintahnya setan. Ustaz gak mau. Kalian itu bersama setan gak mau. Nanti, kalau mau pulang bulan Maulid silahkan. Tapi kalau bisa ya jangan pulang. Cuma 10 hari gak terasa. Lebih baik dari sekarang sudah bilang, Mbak kalau aku gak pulang berapa mau kasih duit? Gitu. Daripada ongkosnya berapa, pulang pergi berapa, di sana aku harus ke mall, harus ke Dufan, harus ke sini, nah itu berapa bah? Oh kalau gitu waktu itu hitung ongkosnya sekian, itu bisa 1 juta, ya udah kirim aja deh, anak nggak pulang, nah, kan enak, duit deh 1 juta, gitu. Ya kan? Nah, enak di pondok, paling enaknya tempat itu sekarang di dunia itu di mana di pondok, buat ibadah nanti kalau sudah kalian jadi nenek-nenek tua. Ada nenek gak tua? Nanti kalian bakal tahu. Oh ternyata waktu-waktu yang sudah terlewatkan paling indah, paling nikmat untuk beribadah itu adalah ketika masa-masa kamu di pondok ini. Pertahankan, syukurlah kepada Allah Ta'ala. Bangunlah malam, curhatnya hanya kepada Allah. Tergantungnya kepada Allah. Pasrahnya kepada Allah. Bersandarnya kepada Allah. Mintanya kepada jangan lagi bersandar pada manusia. Yang patut dicintai siapa? Allah. Loh terus suami gimana? Dia hormati saja. Enggak dicintai Ustaz? Enggak perlu dicintai. Ngapain dicintai suami? Siapa yang nyuruh? Ustaz yang nyuruh gitu. Kenapa? Yang patut dicintai Allah. Lalu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah itu. Kalau yang lainnya di tangan, tangan. HP di tangan, mobil tangan, rumah tangan, kritik kerasan ganteng semuanya itu di tangan, dunia semua di tangan. Jadi kalau sama suaminya meninggal biasa aja, sama seperti tetangga meninggal kok gak nangis sih kita. Begitu kalau keluarga kita yang meninggal nangis, apalagi orang tua meninggal nangis, kenapa? Karena kita cinta. Hilang harta biasa kita gak cintai kok, biasa waktunya hilang ya hilang, waktunya datang ya datang. Itu kalau kita gak cinta. Kalau kita cinta sampai sempat, kenapa? Kok tertegun begitu? Kenapa kok sampai begini? Kenapa? Iya, setan lagi ada masalah. Masalah apa? Masalah terkait dengan harta. Cinta. Padahal dia sumpek gak sumpek, tertegun gak tertegun, memikirkan atau tidak memikirkan. Emang dunia yang sudah hilang itu akan kembali? Kalau barang itu pecah bisa kembali lagi? Ya ngapain ngikuti setan suruh sedih-sedih? Kita itu harus senang, gembira. Selalu senang gembira dengan apa? Allah dan Nabi Muhammad. Sumpek, baca Quran. Bukan sumpek set, mau istirahat sebentar. Ya Allah istirahat. Bukan mau istirahat itu namanya. Mau kumpul sama setan sebentar gitu loh. Mau? Jangan cuma ngomong. Doang. Nah, gitu. Tapi terapkan. Nah, kita harus bersama-sama untuk bermujahadah supaya kita dicintai oleh siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian semuanya berhasil menjadi calon-calon istri yang solihah, menjadi calon-calon ibu yang solihah, menjadi calon-calon murabbiyah yang solihah, menjadi calon-calon ustazah dan da'iyah yang solihah, menjadi calon-calon manusia wanita yang meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, menjadi calon-calon pendampingnya Nabi Muhammad SAW, menjadi calon-calon yang kuburannya nanti bersambung dengan surga, menjadi calon-calon yang nanti di padang mahsyar pertama kali wajah dilihat Nabi Muhammad, menjadi calon-calon yang akan melewati sirat dengan secepat kilat, menjadi calon-calon penghuni surga yang di dalam surganya itu ada Nabi Muhammad. Al-Hadiniya walikuniyatin salihah walamana usal salih al-Fatihah.